Cianjur. Lamun urang ceuk ka Cianjur, mopo maju rencang sangu mata urui kata tahu coci anjur ngelebat lauk emas bibitna komo muncul ges jadi paisna. Maya bandingan anak langkung nikmat dituwana ngajerit nasora suling kacapi maning ajentreng haleang sora tembangan waas Cianjuran dana. Dudang dading, dudang dading, dudang dading. Jerit nasora suling kacapi maning ajentreng haleang sora tembangan waas Cianjuran nana. Deh matak waas kacapi anana hayu dan heis Asep, yuk pulang ke Cianjur, kurang mais lauk emas.